Kita lanjutkan. Tadi sudah saya katakan, pada hakikatnya ayat-ayat dan hadis-hadis syawat adalah ayat-ayat dan hadis-hadis yang jelas dan gamblang. Tidak ada kesamaran sama sekali. Namun, kalaupun pada akhirnya terjadi ketidakjelasan, wa ma askala min dalika, kalau ada ketidakjelasan, tidak bisa paham terhadap makna dari ayat-ayat dan hadis-hadis sifat tersebut, wajib isbatuhu lafdhan. Maka wajib menetapkan lafadznya. Nah, ini ucapan beliau ini, wajib isbatul lafdhan, ini ucapan yang pantas dikritisi. Tidak tepat. Perkataan beliau ini tidak tepat. Yang tepat, yang benar itu wajib isbatul lafdhan wa makna. Itu perkataan yang lebih benar. Walaupun akidahnya mu'alif tidak sebagaimana yang beliau katakan. Bisa dilihat dari keseluruhan kitab ini dan juga dari kitab-kitab yang ditulis beliau. Bahwasanya sikap beliau tidak sebagaimana yang beliau ucapkan. Beliau adalah menetapkan lafaz dan maknanya. Mengapa keliru kalau hanya dikatakan wajib isbatul lafdhon? Karena memang lafaz itu ada maknanya. Maka wajib ditetapkan lafaz dan maknanya, walaupun tidak paham apa maknanya, tapi wajib bahwasanya menetapkan lafaz dan maknanya. Saya imani lafaz dan maknanya. Walaupun saya belum jelas apa maknanya, tapi saya imani. Lah apa maknanya? Maknanya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Namun dalam hal ini saya belum tahu apa maknanya. Tapi saya imani lafaz dan maknanya sekaligus. Karena kalau kemudian hanya dikatakan isbatuhu lafdhan, ini sama dengan mazhabnya tadi mufawwidhah, ahlu tafwid, yang melakukan tafwid. Itu hanya menetapkan lafaznya tapi tidak mau menetapkan maknanya. Dan itu dikata oleh para ulama sebagai mazhab yang terjelek yang dan sangat berbahaya bagi umat ini. Mazhab mufawwidhah tidak mau membicarakan makna dari ayat-ayat dan hadis-hadis sifat, hanya beriman lafadznya saja. Dianggap lafadznya itu tanpa makna dan tanpa faedah memahami maknanya. Itu kejahatan yang sangat besar terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompoknya namanya Mufawwidhah. Ini termasuk kelompok yang paling berbahaya bagi kaum muslimin dalam masalah asma wa sifat, karena kelompok ini menyatakan dirinya sebagai salafi, sebagai pengikut salaf. Itu menjadi bahayanya demikian. Kalau salah tapi tidak mengaku salafi, tidak mengaku pengikut salaf, mengaku kami berbeda dengan salaf, itu tidak begitu berbahaya. Karena orang yang waras, yang sehat hatinya, tidak akan mau mengikuti suatu kelompok yang tidak menisbahkan kepada pemahaman salaf. Nah, dari kelompok ini Mufawwidhah lah yang menisbahkan dirinya sebagai pengikut salaf di samping salafi yang hakiki. Jadi dalam masalah asma sifat ada dua kelompok yang menisbahkan pengikut salaf, yaitu salafi hakiki yang menetapkan lafaz dan maknanya, dan kelompok yang menetapkan lafaznya saja tanpa maknanya. Ini tetap masih ada kelompok ini dari awal kemunculannya sampai hari ini dan sampai kapan Allah yang lebih tahu tentang keberadaan kelompok ini. Pembela-pembelanya sampai ada sampai sekarang. Maka penerjemah di sini memberikan apa namanya? Tanbih dan jazakallahu atas tanbihnya. Saya sendiri belum pernah membaca bukunya ini. Jadi judul bukunya Al-Ikhwan Al-Muslimun Anugerah Allah yang Terzalimi. Ini jadi membela mazhab pendahulunya Hasan Al-Banna yang dalam masalah asma sifat adalah mufawwidah. Berdalil dengan perkataan salaf, menunjukkan bahwasanya dirinya ngaku salafi dalam masalah ini. Karena mengambil perkataan salaf, maka bisa jadi termasuk dalamnya perkataan siapa? Ibnu Qudamah. Maka perlu ditegaskan bahwasanya Ibnu Qudamah al-Maqdisi sama sekali tidaklah memaksudkan dengan lafadznya isbatul lafdzan bahwasanya demikianlah prakteknya, hanya menetapkan lafadznya saja. Keseluruhan kitab ini adalah bukti bahwasanya beliau tidak menetapkan lafadznya saja, tapi menetapkan maknanya sekaligus. Maka bisa dibawa kepada makmal yang benar. Ya karena tidak tahu maknanya, maka menetapkan apanya? Lafadznya. Walaupun pada lafadz itu ada maknanya atau tidak? Ada makna yang benar. Cuma karena belum tahu ya menetapkan lafadznya saja. Tapi tidaklah beliau inginkan bahwasanya ditetapkan lafadznya saja dan tanpa menetapkan makna yang terkandung dalam lafadz tersebut. Itu kalau kita mau bawa kepada mahmal yang bagus dari apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah. Jadi bisa dipahami dari perkataan saya tadi, tatkala saya memuji penerjemahnya, karena memang bukan saya, jadi saya khawatir dipahami kok memuji diri sendiri kan. Saya khawatir salah pahami karena kemarin saya menjelaskan bahwasanya ada terjemahan yang maksudnya terjemahan apa sarah dari apa sarah saya Muhammad bin Saleh Utsaimin. Adapun ini yang antum pegang adalah terjemah dari apa kaidah yang disampaikan oleh apa Syekh Abdul Razak bin Musa Al-Jazairi sebagai penjelasan terhadap kaidah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin dalam Sarah Lumatul I'tikaf. Mudah-mudahan semuanya yang belum masuk apa atau belum bisa berbahasa Arab bisa masuk mat ilmi. Lulus mat ilmi bisa menerjemahkan kitab ya. Enggak harus mondok di pondok pesantren, nyambi kuliah bisa menerjemahkan kitab. Itu di antara hasil apa lulusan mat ilmi. Ini promosi sekaligus memang enggak apa-apa karena sesuatu yang bagus harus dipromosikan. Dan bukan hizbi ya. Dan bisa masuk mat ilmi yang mana saja. Tidak harus mat ilmi apa Al-Asari ya. Yang jelas mengajarkan pemahaman yang benar dan memberikan faedah kepada umat manusia. Selanjutnya, jadi perkataan yang benar tadi adalah isbatul lafdzan wa makna. Karena kalau lafadz saja itu sesuai dengan pemahaman mufawwidah, termasuk yang terjelek dari ta'ifah yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat, dan mereka mengaku sebagai salafi. Sahihnya, dalilnya, buktinya, sebuah syair mengatakan kullu syarrin fittibai kullu khairin fittibai man salaf wa kullu syarrin fittidai man khalaf. Setiap kebaikan adalah tatkala mengikuti salaf, dan setiap kejelekan adalah tatkala mengikuti bid'ahnya orang-orang belakangan, itu bid'ahnya khalaf. Ini perkataan syair ya. Penyairnya apa kata dia selanjutnya? Perkataan ini bisa dipahami atau tidak? Bahasnya penyairnya adalah menisbahkan dirinya kepada mazhab salaf, bisa dipahami? Ya, kullu khairin fittibai man salaf wa kullu syarrin fittidai man khalaf. Betul sekali apa yang beliau katakan, apa yang dia katakan. Namun sayang, apa yang dia katakan imam sebelumnya, imam sesudahnya, wa kullu nasin ohamat tasbihan awilhu awfawitu warum tanzihan. Kemudian semua nas, dalil-dalil Al-Kitab dan Sunnah yang memberikan kesan tasbih. Maksudnya apa? Ayat-ayat sifat. Kalau ada kesan tasbih, maka ta'willah. Ta'willah. Atau fawwidhu. Atau biarkan saja. Ditafwid. Katakan wallahu a'lam. Warum tanzihan. Dan niatkan dalam itu dalam rangka untuk mensucikan Allah SWT. Ini bukti bahwasanya dia menisbahkan kepada salaf dengan tafwidnya tersebut atau dengan takwilnya. Bahkan sesungguhnya ya, termasuk yang menisbahkan kepada ahlu sunnah wal jamaah adalah mu'awilah. Kalau mufawidah lebih kepada apa? Ya memang kepada salaf, itulah salaf. Kalau mu'awilah itu mereka menyatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Maka as'ariyun, orang-orang as'ari, mereka pun menyatakan dirinya ahlu sunnah wal jamaah, walaupun hakikatnya mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah. Karena mereka termasuk ahlu ta'wil, itu yang mentahrif ayat-ayat sifat. Jadi hakikat itu pada isinya, bukan pada namanya. Maka ini nasihat bagi kita semuanya, jangan apa puas dengan nisbah kepada ahlu sunnah wal jamaah atau kepada Islam yang soheha, kepada salafi tanpa hakikat, tanpa benar-benar bahasnya dirinya, pemahamannya, apa yang diyakininya, apa yang dikatakannya dan apa yang diperbuat sesuai dengan pemahaman salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain. Karena idea itu tidak akan memberikan manfaat apapun. Sebagaimana orang-orang Yahudi menyatakan dirinya sebagai orang-orang tercintanya Allah Ta'ala, itu tidak memberikan faedah kepada mereka sedikitpun. Kemudian dan mengembalikan ilmunya kepada yang mengatakannya, yaitu Allah SWT atau Rasulnya. Itu kalau kemudian kita tidak paham tadi, mengembalikan ilmu yang tidak kita pahami kepada Allah dan Rasulnya, dan bisa ditanyakan kepada ahlinya, karena setiap ilmu ada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Demikian perintah Allah. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, ahlu ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Maka pasti dalam setiap ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ahli, ada ahlinya, ada yang memahaminya. Tidak ada satupun ayat atau hadis yang tidak dipahami oleh seluruh umat, tidak ada satupun. Semuanya pasti ada yang memahaminya. Ima jumlahnya sedikit atau banyak. Kemudian kalau yang dimaksudkan adalah itu kalau dimaksudkan ilmu maknanya. Kalau yang tidak jelas maknanya. Kalau yang dimaksud adalah kaifiyahnya, bagaimananya, maka ya diserahkan kepada Allah. Karena tidak mungkin. Hatta Rasulullah pun tidak mengetahui bagaimananya, kaifiyahnya, mahiyahnya. Hakikat dari sifat-sifat Allah tersebut, Rasul pun tidak tahu. Dia hanya diperintah untuk menyampaikan tentang yang dimiliki oleh Allah dari asma dan sifat. Dan tidak diberitahu tentang hakikatnya. Dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan hakikatnya. Karena juga tidak ada kebutuhan, tidak ada kepentingan bagi umat manusia untuk mengetahui hakikat sifat-sifat Allah tersebut atau bentuk dari sifat-sifat Allah tersebut. Kalau itu dibutuhkan, niscaya Allah sampaikan. Dan sebagiannya Allah akan sampaikan. Sebagian hakikat dari sifat Allah tersebut akan Allah perlihatkan di sorga nanti, di akhirat nanti. Manusia akan melihat betis Allah Ta'ala dan manusia akan melihat wajah Allah Ta'ala. Melihat betis Allah Ta'ala di padang mahsyar dan melihat wajah Allah Ta'ala di sorga, khusus bagi kaum mukminin saja. Itu pun tidak mungkin meliputinya. Hanya sebagiannya saja, tidak mungkin meliputinya. Karena besarnya dan luasnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insya Allah tentang pembahasannya sifat wajah ada pada babnya. Kemudian dan kita serahkan pertanggungjawabannya kepada yang menukilnya, Jadi karena kita mendapatkan berita itu dari periwayatan, maka pertanggungjawaban tentang kesohihan berita tersebut pada yang menukilnya, itu yang meriwayatkan hadis tersebut. Kewajiban kita hanya meneliti sahih dan tidaknya, bisa diterima dan tidaknya hadis tersebut. Kalau secara ilmu penelitian bahwasanya hadis tersebut bisa diterima, maka ya kita imani. Kalau ternyata yang menukil yang keliru, ya pertanggungjawabannya pada yang menukil dan bukan pada yang mengimaninya. Maka salah kalau kita itu menolak riwayat yang secara penelitian hadis, penelitian ilmu hadis bisa diterima karena alasan tidak bisa diterima secara pemahaman, tidak bisa dipahami, kemudian tolak karena itu. Inilah apa yang dilakukan kelompok rasionalis aklaniun, mendoifkan dan mensohhikan hadis bukan berdasarkan ilmu usul hadis, mustalahul hadis, tapi berdasarkan bisa diterima dan dipahami oleh akal atau tidaknya. Maka sahih walaupun secara periwayatan jelas dhaif atau bahkan mungkar atau bahkan palsu, asal bisa diterima oleh akal, bisa dipahami. Dan dhaif kalau walaupun secara periwayatan jelas sahih, bahkan termasuk yang mutafakun alaih, mutawatir, tapi kalau tidak bisa dipahami dan diterima oleh akalnya, maka dia dhaifkan. Inilah pensohean dan pendhaifan hadis menurut hawa nafsu, dan tidak demikian thariqah yang benar. Telitilah hadis itu, memang harus teliti hadis tersebut, berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, karena semuanya sampai kepada kita mutawatir, hadis yang mutawatir jelas tidak diragukan lagi kebenarannya, itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis ahad ini masih harus diteliti. Kalau kemudian hadis ahad tapi kemudian mutafakun alaih, ini tidak dibicarakan lagi. Jelas benarnya, yakin itu Rasulullah telah bersabda dan itu mutawatir menurut salaf. Karena salaf hadis mutawatir itu ada dua makna. Datang dalam jumlah periwayat yang sangat banyak setiap tingkatan perawi, itu makna mutawatir yang pertama. Yang kedua, semua hadis yang sampai kepada kita dengan memberikan faedah ilmu meyakinkan, maka itu pun mutawatir. Adapun yang lainnya, maka diteliti. Kalau ternyata secara penelitian memang sahih atau hasan, ya berarti diimani, baik berbicara masalah akidah maupun berbicara masalah hukum. Baik berbicara masalah hukum maupun berbicara masalah akidah, sama saja, tidak ada bedanya untuk mengimani hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang mutawatir maupun ahad, dengan catatan kalau itu memang bisa diterima secara penelitian ilmu mustalah hadis, ya bukan kalau itu bisa diterima secara akal. Bedakan ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima semua nas-nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir jelas. Demikian juga yang ahad kalau bisa dipertanggungjawabkan secara penelitian ilmu mustalah hadis, baik dipahami atau tidak dipahami maknanya. Karena demikianlah kita diperintahkan untuk mengimani apa yang menjadi apa, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Adapun hakikat yang sesungguhnya, Allah yang paling mengetahuinya. Oleh karena itu, mengapa seorang hakim itu mesti mendapatkan pahala terus walaupun salah? Karena kewajibannya yang penting melaksanakan tugas. Dia sudah beristihad bersungguh-sungguh untuk bertakwa, ternyata salah, ya dapat pahala. Karena kewajiban hamba hanya bertakwa. Adapun benar dan salah itu adalah fadl. Kalau benar fadl minallah, kalau salah ya dimaafkan. Kalau sudah bertakwa, itu dia sudah berusaha secara maksimal untuk melaksanakan mana yang benar, yang diridhai oleh Allah Ta'ala, tapi kemudian tersalah. Insya Allah akan kita bahas dalam Arba'in An-Nawawiyah dan hal yang terkait dengan masalah tersebut. Sampai di sini ada yang belum jelas? Ini sudah lewat waktunya untuk sesi yang ketiga. Ada yang mau ditanyakan? Dari apa yang sudah saya sampaikan, istilah-istilah yang ada bisa dipahami. Jadi maka tadi dikatakan bahasa yang lebih tepat lah apa? Kamislihnya tamsil bukan tasbih. Maka kalau tasbih dengan makna yang sama dengan tamsil, arti yang seperti dengan tamsil, artinya kemiripan dan sama, mirip sekali karena tadi sama dalam solusinya, maka masuk karena yang namanya seperti atau misal itu sama dalam seluruh sisi atau dalam banyak sisi, sehingga hampir tidak bisa dibedakan satu dengan yang lainnya, atau memang tidak beda sama sekali atau hampir tidak bisa dibedakan. Dan yang seperti ini jelas mustahil bagi Allah SWT. Adapun sibah dalam makna asalnya yaitu adanya unsur kesamaan, maka tidak ada dua sesuatu atau lebih, mesti pada keduanya atau lebih tadi ada unsur kesamaan. Maka yang seperti ini tidak dinafikan oleh Al-Quran. Seperti misalnya Allah punya ilmu, hamba punya ilmu, sama-sama. Saya tahu bahwasanya antum ada di situ, dan Allah juga tahu bahwasanya antum ada di situ. Ada unsur persamaan di sini. Tapi adanya unsur persamaan tidak melazimkan, tidak mengharuskan sama dalam seluruhnya atau sama dalam sebagian besarnya. Maka kata syibah itu secara lugah demikian. Cukup adanya apa? Adanya persamaan, maka bisa dikatakan adanya syibah. Sesuai dengan kadar syibahnya. Kadar persamaannya. Kadar apa? Kadar unsur persamaannya. Tapi kalau misal, itu adalah sama dalam seluruh sisinya atau seluruh unsurnya. Ya, contohnya misalnya untuk lebih mudah, tatkala mendengar ayat istiwa misalnya, tidak tahu apa makna istiwa, maknanya istiwa itu apa, dan kalau istiwa selama ini diartikan apa, bersemayam. Kemudian kalau kemudian makna bersemayam menjadi iskal, karena yang kita pahami kalau bersemayam dia masuk dalam apa, dalam sesuatu misalnya, maka kalau kemudian dia tidak ngerti apa makna istiwa, ya saya imani istiwa, lafadznya istiwa, Allah istiwa, dan saya imani maknanya, namun maknanya sesuai yang dikehendaki Allah, yang saya sekarang belum tahu, sampai kemudian saya tanyakan kepada yang tahu apa makna istiwa. Maka begitu dia tanyakan kepada yang tahu apa makna istiwa, maka dia imani lafaz dan maknanya, dan dua-duanya sudah diketahui. Jadi tadi dia imani lafaz dan maknanya, namun maknanya masih tertunda, masih dia maknanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Berbeda kalau dia sudah tahu maknanya, maka ya dia imani lafaz dan maknanya sebagaimana apa yang sudah dia ketahui tersebut. Bagaimana apa yang sudah dia ketahui, yaitu istiwa maknanya ala, wartafa, wastaqarra, naik dan menetap. Jadi Allah naik ars dan menetap di atas ars, itulah makna istiwa. Kalau kemudian itu dalam bahasa kita diartikan semayam, ya punya bersemayam di atas ars, artinya menetap di atas ars, karena mungkin makna bersemayam ya lebih khusus dari kata apa naik. Kalau dalam bahasa Arab istiwa itu maknanya ala wartafa'a, so'ada dan wastaqarra, jadi naik ya, meninggi, atau ya so'ada sama dengan ala, naik dan menetap, itulah istiwa. Itu contohnya kalau seandainya kita tidak paham maknanya. Dan ayat-ayat ini bagi orang Arab tidak ada satupun yang tidak dipahami maknanya. Paham? Tatkala ayat-ayat ini turun, semuanya ayat-ayat dan hadis-hadis sifat, tidak ada satupun ayat-ayat dan hadis sifat yang mereka tidak paham maknanya. Jadi para sahabat Nabi, ahli bahasa Arab ketika itu semuanya paham terhadap makna itu semuanya. Oleh karena itu mereka tidak pernah menanyakan ma huwa istiwa, arifni, definisikan kepadaku istiwa. Tidak pernah satupun. Ma huwa dhahik, apa itu tertawa? Tidak pernah ditanyakan definisi karena belum jelasnya maknanya. Dan perlu saya tambahkan juga bahwasnya dhahir atau makna sebuah kata itu kadang berbeda-beda sesuai dengan apanya, susunan kalimatnya, sebagaimana dalam bahasa kita, demikian juga dalam bahasa Arab. Ya. Kata itu bisa berbeda maknanya di satu tempat dengan di tempat yang lainnya. Dari susunan kalimatnya, tarkibnya, atau dari sisi idofahnya. Dari sisi disandarkannya kemana. Dan demikianlah, alhamdulillah dalam bahasa kita juga demikian. Jadi mudah untuk memahami. Bahwasanya apa, makna kata yang dhahir itu berbeda-beda sesuai dengan tempatnya. Saya melihat singa naik mimbar, suaranya menggelegar dan memukau apa yang disampaikan. Maka sudah paham apa yang dimaksud singa tersebut. Singa podium. Tapi beda kalau saya melihat singa di kerangkeng karena sakit, butuh makan. Maka paham apa yang dimaksud singa tersebut. Sama-sama singa, tapi beda tempatnya. Maka dohir sebuah kalam itu berbeda-beda maknanya sesuai dengan banyak sisi. Kadang susunan kalimatnya atau apa, idofahnya, dan demikian selanjutnya. Ada yang lain? Semuanya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Alif lam di situ al-istikraqiyah. Ilmu apa saja? Baik ilmu dinia maupun ilmu duniawiya. Ila qalila. Mutlak ya. Bisa ilmu dunia dan bisa ilmu syari. Jadi ilmu yang dicintai Allah Ta'ala, yang diridhoi dan sebagainya, termasuk ilmu duniawi. Kemudian ini ada yang tolong dijelaskan lagi, takyif mutlak dan takyif muqayyad. Takyif muqayyad dengan dal, dengan d, bukan dengan t ya. Takyif muqayyad. Takyif mutlak itu menyebutkan hakikat sifat Allah tanpa menyebutkan padanannya. Itu takyif mutlak. Seperti misalnya wajah Allah panjangnya sama dengan lebarnya. Seperti apa? Tidak menyebutkan. Pokoknya panjangnya sama dengan lebarnya. Tangan Allah itu panjangnya sekian siber, sekian apa, mungkin mil, kemudian lebarnya sekian mil misalnya. Tanpa menyebutkan seperti apa. Itu takyif mutlak. Ada pun takyif muqayyad, itu menyebutkan padanannya. Tangan Allah seperti tangan manusia. Tangan Allah seperti tangan saya. Turunnya Allah seperti turunnya saya. Itu takyif yang muqayyad, yang disebut juga tamsil atau tasbih. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya yang belum sampaikan. Nah, jalan yang seperti itu tadi, itu yang menerima sepenuhnya sesuai dengan dohirnya tanpa melakukan berbagai macam penyimpangan, dan semua penyimpangan tadi namanya ilhad. Pokoknya dikatakan mulhidin, orang-orang yang ilhad. Itu adalah jalannya orang-orang yang dalam ilmunya. Jadi orang yang dalam ilmunya, dikatakan dalam ilmunya berarti dia yang lebih benar. Maka mengikuti yang orang yang benar itu yang benar. Bukan mengikuti orang yang bodoh itu yang benar. Maka yang jalannya seperti itu, yang tidak seperti itu berarti jalannya orang bodoh. Walaupun ngaku pinter, tapi hakikatnya kebodohan. Yang tidak seperti itu jalan yang ditempuh. Dan demikianlah jalannya salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain. Yang jalan mereka aslam, a'lam dan ahkam. Tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang filsafat dan yang mengikutinya, jalan salaf itu aslam, ahkam tapi tidak a'lam. Berbeda dengan jalan khalaf. Jalan generasi belakangan setelah munculnya apa? Filsafat ke dalam tubuh kaum muslimin mengatakan jalan mereka a'lam, walaupun sesungguhnya pada perkataan itu sendiri bantahan bagi mereka. Dari mana bisa selamat dan hikmah kalau tidak karena tahu? Bisanya selamat dan sesuai dengan hikmah itu karena tahu, bukan karena kebetulan. Ya karena tahu itu maka senantiasa selamat dan sesuai dengan pada tempatnya. Karena tahu kapan harus menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tahu kapan harus menyelamatkan diri. Maka itulah jalan mereka aslam wa ahkam dan sekaligus a'lam. Di sini beliau sampaikan tentang pujian Allah Ta'ala kepada mereka ar-rasuluna fil ilmi dan kepada celaan Allah kepada ahlul zaik. Ikhwah fiddin azanullah wa iyyakum, terkait dengan ini maka penting untuk disampaikan tentang pembagian ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi yang muhkam dan yang mutasyabih. Perlu diketahui bahwasanya istilah muhkam dan mutasyabih tentang ayat-ayat Allah Ta'ala bisa dikatakan dalam tiga hal berikut ini. Yang pertama, seluruh ayat-ayat Allah muhkam. Seperti dalam surat Hud ayat 1, Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu. Alif Lam Ra, sebuah kitab yang uhkimat, yang dimuhkamkan ayat-ayatnya. Ini menunjukkan bahwa seluruh Al-Quran muhkam. Apa maksudnya? Jelas dan gamblang bagi umat ini, bagi jenis umat, ya bukan bagi tiap umat, tapi bagi umat ini. Ya, seluruh ayat-ayat Allah itu jelas semuanya bagi umat ini. Hanya bagi jenis umat. Artinya mesti ada umat ini yang mengetahui secara jelas dan gamblang dari ayat-ayat tersebut. Termasuk contoh umat yang mengetahui seluruh ayat-ayat Allah adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu umat ini yang mengetahui seluruhnya. Yang jelas bagi beliau seluruh ayat-ayat. Maka beliau mengatakan ana alladzi ya'lamu ta'wilu. Aku termasuk yang mengetahui ta'wilnya. Berkah doa Rasulullah SAW, Allahumma faqih fid-din wa 'alimhu at-ta'wil. Maka tatkala Mujahid rahimahullah, murid beliau, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, datang kepada Ibnu Abbas memusaf sampai 3 kali meminta penjelasan tentang ayat, dan setiap ayat berhenti dan dijelaskan. Setiap ayat dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Tidak ada dikatakan adapun ayat ini adalah ayat mutasyabih. La a'lamu illallah, tidak ada. Semuanya dijelaskan. Itu artinya ayat itu muhkam semuanya. Jelas bagi jenis umat. Walaupun bisa jadi sebagian umat tidak mengetahuinya. Tapi umat ini pasti ada yang mengetahuinya. Ya, contoh oknumnya yang mengetahui seluruh makna ayat-ayat adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Demikian juga bimakna muhkam artinya teratur, rapi, tidak berbenturan, tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Semua ayat itu demikian. Satu dengan yang lainnya itu tidak bertentangan. Itqan, ya. Muhkam bimakna itqan. Teratur, rapi, tertib. Tanpa adanya pertentangan satu dengan yang lainnya. Maka seluruh Al-Quran demikian. Yang kedua, seluruh ayat-ayat Al-Quran mutasyabih. Mutasyabihat. Mutasyabih. Seperti firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 23. Allah nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha. Allah yang telah menurunkan perkataan yang paling bagus, sebuah kitab mutasyabiha, kitab yang mutasyabih. Artinya seluruh kitab itu mutasyabih. Apa maksudnya? Yaitu masing-masingnya satu dengan yang lainnya serupa. Sebagian yang lain serupa dengan sebagian yang lainnya. Di sini perintah, di sini perintah lagi. Di sana larangan, di situ larangan. Di sini berita, di situ berita. Di sana kisah tentang Nabi, ini juga kisah tentang Nabi lagi. Di sana tentang kisah orang-orang kafir, ini juga kisah orang-orang kafir lagi. Jadi sama satu dengan yang lainnya, serupa. Yang ini serupa dengan yang di sana. Maka demikian, seluruh ayat-ayat Al-Quran itu mutasyabih. Bimakna yang satu serupa dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, di dalam ayat-ayat Al-Quran itu sebagian muhkam dan sebagian mutasyabih. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al Imran ini. Minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Al Imran ayat 7 ya. Jadi di antaranya ada ayat-ayat yang muhkam dan di antaranya yaitu itulah umul kitab, induk kitab dan yang lainnya mutasyabihat. Maka muhkam di sini maknanya jelas, gamblang, mutasyabih belum jelas. Masih samar. Nah, muhkam dan mutasyabih di sini pada model yang ketiga ini sifatnya nisbi. Sifatnya nisbi. Bagi si fulan, ayat ini termasuk muhkam bagi dia, jelas bagi dia. Tapi bagi fulan yang lainnya, mutasyabih, belum jelas. Demikian sebaliknya, ayat yang lainnya mutasyabih bagi dia, tapi muhkam bagi fulan yang lainnya. Jadi muhkam dan mutasyabih dalam kategori yang ketiga ini muhkamnya nisbi, mutasyabihnya juga nisbi, relatif. Maka orang-orang yang dalam ilmunya baginya ayat-ayatnya muhkam, namun orang-orang yang tidak mendalam ilmunya baginya mutasyabih. Maka yang tidak dalam ilmunya bertanyalah kepada yang dalam ilmunya. Maka ayat yang mutasyabih bagi dia akhirnya bisa menjadi muhkam. Karena tadi, jadi sifatnya relatif, nisbi, dan juga waktunya relatif. Sekarang mutasyabih, besok menjadi muhkam baginya. Maka dengan demikian, tidak bisa dikatakan ayat ini ayat mutasyabih atau ayat ini ayat muhkam. Tapi ayat ini bagi saya muhkam atau ayat ini bagi saya mutasyabih. Tapi kalau ayat ini ayat muhkam atau ayat ini ayat mutasyabih, itu tidak bisa. Karena apa? Karena relatif tadi, ya muhkam bagi kamu. Tapi tidak bagi saya.